diri. Kulihat sangku jalan hati, datanglah langkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi. Tajam seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun